الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين مسائل صلاة الجماعة ائتنا الشارع الحكيم بأمر الإمامة لأنها رتبة عظيمة والإمام شافع وضامن فلهذا بدأ بالأقرأ فقال وليؤمهم أقرأهم والمراد أفقههم لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون الآيات فلا يتجاوزونها حتى يدرسوا أحكامها فالأقرأ والأفقه في صدر الأول. Ini masalah-masalah mengenai sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu pembahasannya banyak karena ada imam dan makmum. Lah, imam memiliki syarat untuk menjadi imam. Selain syarat-syarat sholat pada umumnya yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, makmum juga punya syarat untuk menjadi makmum. Karena itu ada syurutul gudwa, syurut syarat menjadi imam dan menjadi makmum, supaya sah, supaya benar imam dan makmumnya. Jadi masing-masing harus menjalankan syarat yang sudah di jelaskan, yang sudah diterangkan di dalam babnya. Jadi bukan masing-masing, pokoknya syarat yang umumnya itu tadi, syurutu sholat, rukunnya sholat, yang membatalkan sholat itu aja, enggak. Tapi masing-masing memiliki syarat, makmum punya syarat, imam punya syarat. Nah, karena itu di sini dikatakan i'tana syari' al-hakim bi amril imamah. Syariat itu memerhatikan Nabi SAW itu memerhatikan perkara menjadi imam. Karena imam ini kedudukannya tinggi. Menjadi imam itu kedudukannya tinggi. Kenapa? Karena imam itu syafi' wa dhamin. Imam itu yang menjamin dan juga menanggung. Imam itu menjamin dan juga menanggung. Menjamin makmum ketika makmum masbuk, fatihahnya dijamin siapa? Imam. Karena makmum masbuk tidak wajib membaca fatihah. Siapa yang menjamin? Imam. Imam yang menjamin kekurangan makmum, dijamin oleh imam. Juga nanggung kalau imamnya salah, tidak sah, dia nanggung makmumnya dalam dosa-dosanya. Karena itu imam ini kedudukannya tinggi, karena dia memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi imam itu bukan dikatakan enak, oh enak tadi imam, enggak, tanggung jawab besar ya. Kita dalam rumah tangga aja ketika menjadi imam itu memiliki tanggung jawab besar, beban. Bukan enak-enakan, bukan berarti menjadi yang paling atas, yang paling tinggi, kemudian sewenang-wenang. Hati-hati, tanggung jawab. Jadi orang tua tanggung jawab, jadi guru tanggung jawab, jadi anak yang tertua juga tanggung jawab. Bukan enak-enakan. Bukan enak, wah enak ini jadi kakak, ini enggak enak jadi adik. Loh, bukan enak-enakan, ini tanggung jawab. Karena itu Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin tanggung jawab kepada yang dipimpin. Sekarang mungkin kita enak main perintah, main nyuruh misalnya. Mungkin yang diperintah menganggap enak ngontok. Tapi nanti di sana beda lagi. Justru enak yang dipimpin. Kenapa? Tidak banyak ditanya. Yang banyak ditanya itu adalah pemimpinnya. Yang banyak ditanya adalah pemimpinnya. Karena itu orang tua lebih tanya, lebih banyak ditanya daripada anak atau istri. Kenapa? Orang tua atau bapak itu yang lebih besar tanggung jawabnya. Nah, karena itu imam ini memiliki kedudukan rutbah azimah, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung. Karena dia adalah syafi', penolong, wadhamin, dan penjamin, ya, yang nanggung. Falihadza bada'a bil aqra. Karena itu syariat memulai di dalam yang paling pantas untuk menjadi imam sholat itu adalah al-aqra, yang paling bagus bacanya. Sesuai dengan hadisnya Rasulullah, wal ya'ummahum aqra'uhum. Hendaknya yang menjadi imamnya mereka adalah yang paling bagus bacaannya. Tapi yang dimaksud aqra' di sini adalah afqahuhum, yang paling ngerti, yang paling faham. Faham apa? Faham ilmunya. Bukan juga, bukan paling bagus bacaannya. Bukan yang dimaksud aqra'uhum paling bagus bacaannya, bukan. Yang paling mengerti ilmunya. Ilmu apa? Ilmu baca. Bukan ilmu baca tok, ilmunya sholat. Nabi yang memerintahkan, wal ya ummahum aqra'uhum, katanya Nabi. Yang menjadi imamnya mereka, atau jadikanlah imamnya mereka aqra'uhum, yang paling ngerti, yang paling faham ilmu sholat dan ilmunya membaca. Nabi mengatakan aqra'. Kenapa Nabi mengatakan aqra'? Padahal kalau kita belajar di dalam kitab fikih, ada aqra', ada afqah. Beda itu. Kalau kita belajar di Muqaddimah Hadramiyah, di situ dijelaskan ahakun nas bil imama atau aulan nas bil imama, ada al-aqra', ada al-afqah. Beda, dibedakan. Tapi Nabi kok mengatakan aqra'uhum, bukan afqahuhum. Nah, alasannya ini, li'anna sahabata radhiyallahu anhum kanu yaqra'unal ayat fala yatajawazunaha hatta yadrusu ahkamaha. Kenapa Nabi langsung mengatakan aqra'uhum sedangkan di fikih dibedakan? Di fikih dibedakan, ada afqah, ada aqra'. Tapi di zamannya Nabi enggak dibedakan. Aqra' itu wis aqra', yang paling berhak adalah aqra', lebih yang lain. Kenapa? Karena aqra' dulu itu satu dengan afqah. Kalau dia aqra', pasti dia afqah. Kalau dia afqah, dia pasti aqra'. Kenapa? Karena mereka itu para sahabat tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an, tidak melebihi atau tidak melewati ayat yang dia baca kecuali mereka mempelajari hukum-hukumnya. Jadi double fungsi ini. Aqra' di zaman Nabi itu double fungsi. Aqra' itu ya afqah. Afqah itu ya aqra'. Tapi kalau sekarang enggak. Karena itu dibedakan di fikih. Ada al-aqra', ada al-afqah. Nah, kalau kita belajar di Muqaddimah Hadramiyah, al-afqah didahulukan daripada al-aqra'. Kenapa? Karena di zaman sekarang aqra' itu banyak, tapi yang afqah sedikit. Jadi orang yang mengerti tentang ilmunya sholat itu enggak banyak, tapi aqra', orang yang pintar membaca, fasih di dalam membaca, bahkan hafal Al-Qur'an, tapi dia belum tentu afqah, belum tentu ngerti bab sholat. Dan itu terjadi, itu wujud banyak. Nah, sekarang bagaimana coba? Di mondokno anaknya ngafalno Qur'an, sibuk ngafalkan Qur'an, belajar fikihnya lak-lak tung, sekedarnya gawe ono-ono anto. Sehingga kalau dia kita tanya bab wudu, bab sholat, banyak enggak ngertinya. Tapi kalau kita tanya Al-Qur'an ayat sekian, surat ini, wow, Masya Allah, luar biasa. Sekarang, karena itu Nabi dulu enggak mengatakan afgohum, tapi Nabi mengatakan akro'uhum. Kenapa? Alasannya tadi itu, karena tidak membaca Al-Quran mereka melewati kecuali setelah memahami hukum-hukumnya yang berhubungan, yang berkenaan di dalam ayat-ayat tersebut. Karena itu akro di zaman Nabi ya afgoh, mereka mengerti, mereka faham. Karena itu fal akro wal afgoh, akro itu adalah al afgoh, akro itu adalah al afgoh. Kapan? Fi sadril awal, di zaman dulu, di zaman dulu. Tapi zaman sekarang enggak. Zaman sekarang tidak, karena itu di fikih dibedakan. Apakah fikih ini enggak menyamai Rasulullah? Ya menyamai. Mereka punya alasan kenapa mereka bedakan? Karena dulu afgoh itu ya akro. Lah sekarang mereka ngelihat afgoh sama akro itu berbeda. Berbeda, ya harus dibedakan. Apakah melanggar? Menyalahi Nabi? Enggak sama sekali. Sesuai tetap. Tetap sesuai. Lah kenapa didahulukan? Apa dalilnya? Kok afqah, yang lebih afqah, yang lebih ngerti, yang lebih paham ilmunya salat didahulukan daripada aqra? Istadallu fi ulwa fi auli auli aulawiyatil afqah bil imama alal aqra bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Abu Bakr radhiyallahu anhu an ya'umman nasa. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ukum Ubay wa Abu Bakar As-Siddiq afghahu sahabah. Wa dhalika lamma ikhtalafa sahabatu fi mahalli dafni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakar radhiyallahu anhu inna ma dufina nabiyyun fi mahalli mautih aw ma hadha ma'na. Dalilnya apa? Kok didahulukan afqah daripada yang aqra? Didahulukan yang lebih mengerti ilmunya salat daripada yang pandai membaca. Ya, ini istadalu, mereka menjadikan dalil di dalam keutamaan atau lebih utamanya al-afqah, orang yang lebih ngerti, orang yang lebih faham, bil imama, untuk menjadi imam, alal akro, daripada orang yang akro pandai membaca, bi anna Rasulullah SAW, karena Rasul SAW amara Abu Bakrin memerintahkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu an ya'umman nas, untuk menjadi imam. Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Ketika Nabi sakit, para sahabat bingung, siapa yang menggantikan ini? Nabi memerintahkan, muru Abah Bakrin bisalah. Memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk sholat. Ditentang oleh istrinya. Ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ini lembut, enggak akan mampu, nanti nangis. Biarkan Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar lebih tegar. Rasulullah kembali mengatakan, muru Abu Bakrin bis sholat, perintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk sholat. Dan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Padahal Nabi SAW di dalam hadisnya pernah mengatakan aqra'ukum Ubay, yang paling pintar di dalam membaca Al-Quran adalah Ubay. Ubay yang paling pandai di dalam membaca Al-Quran. Ubay yang paling pandai. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi imam siapa? Sayyidina Abu Bakar, bukan Ubay. Lah sedangkan Nabi di dalam hadis yang tadi mengatakan wal ya'umakum akra'ukum. Wal ya'umahum akra'uhum. Nabi mengatakan wal ya'umahum akra'uhum. Tapi kok Sayyidina Abu Bakar yang disuruh? Nah, itu membedakan. Itu membedakan bahwa akro yang dimaksud adalah afgoh di dalam hadis yang pertama. Karena itu Sayyidina Abu Bakar ya, adalah afgohu sahabah, paling ngertinya, paling fahamnya para sahabat di dalam ilmu sholat khususnya. Dalam ilmu sholat khususnya. Karena itu Rasulullah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar. Berarti yang afgoh itu lebih didahulukan daripada yang akro. Karena itu pernah terjadi perbedaan antara sahabat. Sayyidina Abu Bakar paling ngerti di dalam ilmu daripada sahabat yang lainnya, khususnya ilmu sholat. Karena itu ketika terjadi perdebatan di mana Nabi dimakamkan, ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di situ, rame. Di mana Nabi dimakamkan ini? Saat Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar mengatakan innama dufiya nabiyyun fi mahalli mautih. Nabi itu akan dimakamkan di tempat matinya. Jadi gak akan mungkin dipindah, tidak akan mungkin dipindah ke tempat yang lain. Di mana beliau meninggal, di situ dia akan dimakamkan. Ya, karena itu Nabi meninggal di rumahnya Sayyidatina Aisyah, dimakamkan di rumahnya Sayyidatina Aisyah. Nah, paling mengertinya sahabat daripada sahabat yang lainnya. Nah, karena itu dia beliau Sayyidina Abu Bakar dijadikan imam, ya, dijadikan imam. Nah, itu pentingnya. Lah sekarang enggak. Nah, sekarang tidak. Sekarang yang jadi imam di dalam masjid-masjid atau musala-musala kita ini adalah orang yang istiqomah toh, modal istiqomah. Modal istiqomah, mau dia afqoh atau akro, nah ada urusan itu. Yang penting sing istiqomah. Walaupun ada yang afqoh atau ada yang akro, tetap sing istiqomah, sing maju. Dan itu salah. Itu salah, itu gak benar. Karena tertib menjadi imam itu disebutkan dalam syariat. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, sampai beberapa. Itu ada tingkatannya. Yang pertama adalah al-afghah, kemudian al-akra. Kemudian pindah lagi kepada ini, pindah lagi ke ini. Terus seperti itu. Lah sekarang enggak. Padahal di situ enggak ada tertibnya orang yang paling istiqomah, enggak ada. Di dalam yang paling pantas menjadi imam yang paling istiqomah itu enggak ada. Enggak ada. Tapi yang afghah, yang akro, kemudian ada yang lebih dulu Islamnya, yang lebih dulu hijrahnya, bahkan sampai yang lebih ganteng daripada yang lainnya dan yang lain sebagainya. Dan sekarang enggak ada itu semuanya. Terkadang hanya yang modal hafal Quran toh dijadikan imam. Ngerti apa enggak urusan, sing penting enak mocone. Jadi sing makmum iki lek sembahyang enak ngrungokno. Lho. Lek enak-enak ge ngrungokno ae, enakan manuk. Beli burung kita, ngrungokno cuit-cuitannya, seneng kita. Apalagi di waktu pagi sambil diiringi minum kopi dan teh misalnya. Seneng. Lah kalau sholat buat enak-enakan toh. Lah buat apa? Sholat itu sahnya dulu, jangan enak-enakannya dulu. Lah itu harus memenuhi syarat, harus mementingkan syariatnya. Lah sekarang kita lihat sekarang, kalau imamnya enggak afghah, imamnya enggak ngerti, imamnya enggak ngerti, lah gimana sholatnya? Ibarat sopir enggak ngerti, ya apa penumpangnya coba? Yang nyetir gak ngerti nih, gimana penumpangnya? Kira-kira selamat penumpangnya? Yang ada celaka, bahkan mungkin mati. Begitu juga makmum sholat, kalau imamnya gak ngerti, makmumnya gak ngerti. Nah itu repotnya, itu perlu dari setiap takmir itu legowo, kudu ngerti, kudu faham. Tidak asal main memerintah, tidak asal menguasai. Kemudian tidak legowo dengan masukan-masukan yang penting di dalam syariat. Lah ini yang kurang difahami. Ribut jabatannya tok, takut diambil alih atau takut dikuasai. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu harus mengerti, harus faham. Mudah-mudahan kita bisa memahami syariat sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan di dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa rasulullah alhamdulillahirabbil alamin.